بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدقوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى pada pertemuan perjumpaan kali ini بإذن الله تعالى kita lanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita dari risalah dan ditulis oleh Fadilatul Syekh atau merupakan risalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang bertajuk Dawrul Mar'ati fi Islah Al-Mujtama', peran wanita dalam memperbaiki masyarakat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan perbekalan wanita atau keahlian wanita di dalam keandilannya dalam memperbaiki masyarakat. Sebagaimana yang telah berlalu bahwasanya wanita memiliki kewajiban sebagaimana halnya lelaki, dan mereka akan mendapatkan pula pahala sebagaimana halnya para lelaki mendapatkan pahala. Di dalam kewajiban yang ada pada wanita tentunya diatur oleh syariat ini, ditata oleh syariat ini, sehingga perlu untuk kita memahaminya barakallahu fikum di dalam soalan ini, bahwa para wanita di dalam gerak-geriknya, di dalam aktivitasnya ditata atur dan ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak dibenarkan oleh wanita melampaui batas di dalam hal ini. Maka di antara kewajiban yang merupakan kewajiban wanita yang termasuk kewajiban lelaki pula adalah keandilan para wanita di dalam memperbaiki masyarakat saat ini, mereka melakukannya berdasarkan aturan-aturan syariat. Ini yang perlu kita memahaminya. Maka di antara yang telah disebutkan dalam pertemuan yang lalu, adalah ketika wanita menjalani tugasnya di dalam perannya memperbaiki masyarakat, maka dia harus membekali diri dengan hikmah, dengan hikmah. Harus ia memiliki sifat hikmah di dalam mengambil perannya di dalam memperbaiki masyarakat. Ini perlu untuk difahami. Bila mana ia mengajar, yang tentunya ia mengajar kepada para wanita yang semisalnya, maka ia memiliki hikmah dalam hal ini. Sebab hikmah adalah merupakan perkara yang agung, yang besar, kebaikan yang begitu besar. Banyak. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan hikmah ini memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah ilmu. Di antaranya adalah kelembutan. Di antaranya adalah wad'u syai'i fi ma wad'ihi. Menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Dan ini adalah makna yang masyhur di dalam makna hikmah. Yaitu menempatkan, meletakkan sesuatu pada letaknya. Lalu kata Syekh rahimahallahu ta'ala, amtilatun ala isti'malil hikmati fi awatihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Beberapa contoh yang menunjukkan hikmah beliau sallallahu alaihi wa sallam di dalam dakwahnya. Nabi alaihi salatu wa sallam adalah tentunya orang yang paling hikmah dalam hal ini. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ta'ala menurunkan padanya Al-Quran. Dan beliau lah yang menjelaskan dan mengamalkan Al-Quran. Dan beliau lah yang mencontohkan di dalam pengamalan Al-Quran. Pengamalan sunnah di dalam pengamalan syariat. Di dalam agama ini. Maka di sini Syekh rahimahullah ta'ala hendak memberikan pada kita beberapa contoh yang menunjukkan hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau. Bagaimana hikmah beliau? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa yadullu ala isti'mal al-hikmah fi ad-da'wah ila Allah wa qa'i'u wa qa'at mimman huwa ahkamul khalq fi ad-da'wah ila Allah. Ala wa huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan penggunaan hikmah di dalam dakwah ila Allah, yang menunjukkan penggunaan hikmah di dalam berdakwah, mengajak dan menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kenyataan-kenyataan realita yang terjadi dari makhluk yang paling bijaksana, yang paling hikmah di dalam dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Adalah orang yang paling ahkam di dakwah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah, paling bijaksana dalam dakwah. Naam. Oleh karena itu, bila mana kita mempunyai sebuah hikmah di dalam dakwah kita, maka hendak engkau menauladani baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hikmah beliau ketika beliau berdakwah. Karena beliau alaihi salatu wasallam adalah yang mentadabburul Quran. Beliau alaihi salatu wasallam lah yang mengamalkan Al-Quran. Beliau alaihi salatu wasallam disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang budi pekerti yang agung, di atas akhlak dan sifat-sifat mulia. Maka untuk mengetahui hikmah, maka hendaklah kita meneladani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala aqribu lidzalika amthila, dan kita akan membuat contoh-contoh untuk hal ini. Al-misal al-awwal, contoh yang pertama kata beliau, al-arabi al-zibala fil masjid, seorang badui yang penting di masjid. Seorang badui yang kencing di masjid. Yang jelas, kencing di masjid itu adalah hal yang tercela. Nah, hal yang buruk. Namun bagaimana sikap Nabi alaihissalam menghadapi di dalam menegur seorang badui, Arabi badui, orang tinggal yang hidup di pedalaman. Yang kebanyakan orang-orang badui itu adalah orang-orang yang beradab. Ketika orang baru tersebut kencing di masjid. Akhraj al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim dan selain daripada keduanya dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anna a'rabiyyan dakhala al-masjid thumma ja'ala yabul. Bahwasanya ada seorang badui masuk ke dalam masjid, kemudian ia kencing di dalamnya. Masuk kepada masjid, lalu kencing di dalam masjid. Disebutkan dalam ayat atau dalam sebuah hadis bahwa orang ini kencing di salah satu sudut dari sudut masjid. Kencing di dalam masjid. Akhadat sahabat al-ghirah. Lalu rasa kecemburuan itu pun menimpa para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kecemburuan terhadap apa yang dilakukan oleh badui, ya, yang mana itulah merupakan perilaku dan perbuatan kasar, ya, perbuatan yang tak senonoh, kencing dalam masjid, membuat para sahabat itu punya ghirah, punya kecemburuan di dalam mengingkari perbuatan si badui tadi. Nah, melihat hal itu, fanahahu wa sahu bihi, lalu mereka para sahabat melarang badui tersebut dan menghardiknya. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya al-hikmata fi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi hikmah di dalam dakwah kepada Allah azza wa jalla, qala, beliau mengatakan, ya, ini beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika mereka melarang badui yang kencing tersebut dan menghardiknya, la tazrumuh ay la taqta'u alaihi bulahu, jangan kalian memutus kencingnya. Biarkan dia kencing sampai selesai. Ini Nabi alaihi salatu wasallam menegur para sahabatnya yang menghardik, meneriaki si badui tadi. Ya. Yang mereka melarang keras si badui tersebut. Justru baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la tazrumu, jangan kalian memotong kencingnya. Biarkan dia kencing sampai dia selesai. Ya. Falamma qada al-arabi bawlahu, tatala si badui, selesai kencing, ya, menyelesaikan kencingnya di dalam masjid. Amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yusab 'alaihi ay 'ala al-bawli zanuban min ma' ay dalwan min ma'. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan agar dituangkan kepada kencing tersebut, ya, yakni dituangkan kepada kencing tersebut sewadah air, seember air, ya, zanub, seember atau sewadah, segentong air, ya, atau setimba air disiramkan karena kecilnya si badu ini tentunya adalah najis, karena kencing itu adalah najis. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang telah kita mengetahuinya di dalam bab taharah, bahwa kencing itu adalah najis. Dan di antara syarat, dari syarat-syarat sahnya salat adalah suci dari hadas, adalah taharah, ya, adalah taharah. Dan taharah itu adalah di antaranya suci dari hadas, ya. Kemudian juga pakaian orang yang musalli, yang salat harus suci dari najis. Dan tempat yang digunakan di dalamnya untuk salat juga harus suci dari najis. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam merintahkan untuk ya, menyiramkan air kepada setimba air atau seember air kepada kencingnya si badui tersebut. Summa ja'a al-arabiyya wa qala lahu, kemudian baginda Nabi alaihi salatu wasalam memanggil si badui tadi. Dan beliau mengatakan, bersabda kepadanya, ya, gimana hikmahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan setelah si badui tadi kencing, ya, yang dibiarkan oleh Nabi kencing, yang Nabi alaihi salatu wasalam melarang para sahabatnya untuk menghardik dan menegur keras si badui yang kencing itu sampai mereka selesai, sampai si badui ini selesai kencing. Lalu baginda Nabi alaihi salatu wasalam, ya, meminta untuk disiramkan setimba air kepada kencingnya si badui, menunjukkan kepada kita betapa lembutnya, betapa hikmahnya Nabi alaihi salatu wasalam dalam dakwah. Maka beliau pun memanggil si badui tadi dan mengatakan kepadanya, inna al-masajid la yasluhu fiha syai'un min al-adha ay min al-qadar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, sesungguhnya masjid-masjid ini, ini tempat-tempat ibadah kaum muslimin, rumah-rumah ibadah kaum muslimin, disebut dengan masjid atau masajid, adalah tidak dibenarkan di dalamnya sesuatu apapun dari azza, dari gangguan. Yang dimaksudkan azza ay min al-qadar, dari kotoran. Apakah itu adalah berak ataukah kencing? Ya. Sebab itu adalah azza, itu adalah qadar, itu adalah najis. Tidak dibenarkan sesuatu apapun dari yang namanya al-azza di dalam masjid tersebut. Nah. Innama hiya lis-salati wa qira'atul Qur'an atau wa qira'atil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu hanya untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'an. Wa zikrillah azza wa jal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan untuk zikrullah, atau seperti apa yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam, bahwa masjid itu fungsinya adalah untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk tempat buang hajat. Bukan untuk tempat buang hajat. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa masjid ini adalah tempat yang harus terjaga kesuciannya. Bahkan di dalam hal buang liur, ya, membuang liur, maka tidak dibenarkan bagi seorang membuang liur dalam masjid. Nah, ada pun hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya membuang liur dalam masjid dan wa kafaratuhu jafnuhu, ya, kafarah atau penebus kesalahan dari buang liur di dalam masjid itu adalah ditanam di kubur itu. Itu adalah bila mana masjidnya beralas dengan tanah. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya al-buzaqu fil masjid atau al-busaqu fil masjid khathiyah, ya. Membuang liur di dalam masjid itu adalah merupakan perbuatan salah, dosa. Wa kafaratuhu basuhu. Sedangkan penebusnya, penghapus kesalahan itu adalah di kubur. Itu adalah kalau masjidnya berlantai dengan tanah pasir. Nah, kalau seorang buang liur ditanam dengan tanah-tanah, ya, dikubur dengan tanah. Namun bila mana masjidnya itu yang ada pada masa sekarang ini, ya, apa namanya, keramik, ya, macam-macam. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang untuk membuang ludah di dalamnya. Sebab tidak. Bagaimana cara membersihkannya? Ya. hal yang susah baginya. Oleh karena itu dia harus membawa tisu di dalam saku bajunya ataukah sapu tangan yang ia bawa di dalam masjid di dalam sholat ketika hendak melakukan sesuatu ketika ia sedang sholat ada gangguan maka ia menggunakan tempat tersebut yang kemudian ia meletakkan kembali di dalam pakaiannya. Nah, wasyahid di dalam hadis ini dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang menyebutkan tentang kisah badu yang kencang di dalam masjid adalah bagaimana hikmah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam menegur seorang badui yang mana badui ini masih seorang yang jahil. Seorang yang bodoh yang tidak mengerti tentang hukum-hukum agama bahkan tidak mengerti tentang tata krama. Ya. Dia tidak paham tentang tata krama yang berlaku di masyarakat. Maka dari sini juga ma'asyarul ikhwah hendaklah kita senantiasa memperhatikan keadaan orang yang menjadi mad'u. Keadaan orang yang sedang diajak. Nah, orang yang diajak, yang diajari, yang mana mereka notabene-nya adalah mad'u, mereka berbeda-beda. Maka hendaklah kita menegur mereka sesuai dengan keadaan dan apa yang ada pada mereka dari kekurangan dan kesahiran. Nah, ini juga adalah menerangkan kepada kita tentang hikmah seorang da'i di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di antara hikmah seorang da'i di dalam berdakwah kepada Allah adalah an yakuna indahu ilmun atau an yakuna aliman bihalatil mar'u. Ia harus berilmu, paham, mengerti tentang keadaan seluk beluk dari seorang yang sedang diajak tadi, seorang penduduk tadi. Barakallahu fikum. Ini penting bagi kita di dalam hikmah di dalam dakwah. Waqad rawal Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebut telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan anna hadzal arabi qala ya Imam Ahmad rahimahullahu meriwayatkan di dalam musnadnya yang merupakan bahagian dari hadis yang telah lalu tadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya menyampaikan bahwasanya sesungguhnya masjid-masjid ini ada merupakan tempat yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan sesuatu apapun dari gangguan yaitu dari kotoran najis dan semisalnya. Maka si badui ini mengatakan qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan engkau mati seorang pun yang bersama kami. Barakallahu. Perhatikan bagaimana seorang badui sampai ia meminta doa sampai ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hatinya kepada Muhammad alaihi wasallam. Dia kan mintakan rahmat kepada orang lain. Barakallahu fikum. So, menunjukkan kepada kita bahwa hikmah itu sangat penting ya ikhwah. Hikmah untuk da'wah itu sangat penting. Menempatkan sesuatu tempatnya itu sangat penting. Di kalangan kita terkadang barakallahu fikum. Ya. Tidak memiliki hikmah. Sapu rata. Nah. Ketika ada kawan yang terjatuh di dalam kesalahan. Disapu ratakan antara kawannya yang baru belajar. Yang baru tahu dengan kawannya yang mungkin dia seorang talibul ilmi. Atau ketika ia berdakwah, ia menyamakan seluruh mad'u yang dari kalangan orang awam macam-macam dengan orang-orang yang mereka adalah terdidik, terpelajar. Kan di sini perlu bagi kita ma'asyiral ikhwah al-kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala memiliki hikmah dalam da'wah ila Allah. Nah, memiliki hikmah di dalam da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. سروا لهم كوك جلان كجلان تهن كجلان الله dan hikmah nasihat ketua yang baik dan sebatilah mereka beradu hukumlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, ini perlu kita untuk memahami hal ini. Ya. Dari contoh dari kehikmahan, ya, contoh dari hikmah, perilaku hikmah, budi pekerti yang hikmah yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh Muhammad bin Salih bin rahimahullah, "Wa na'khudhu min hadhihi al-qissati al-'ibara at-taliyah." Dan kita memetik dari kisah ini beberapa pelajaran berikut. Ya, kata beliau, kita bisa mengambil, ya, kita bisa memetik beberapa pelajaran-pelajaran, beberapa ibrah dari kisah ini, yaitu kisah hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik tentang seorang badui yang kencing di masjid ini. Al-ibrah terula, ibrah yang pertama kata beliau, "Anna as-sahabah radhiyallahu anhum akhadathum al-ghiratu sahu bihadha al-arai." Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ini, ya, mereka ditimpa oleh kecemburuan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan terhadap agama Allah. Nah, bahwa kita harus memiliki sifat cemburu terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bila agama Allah dihina, agama Allah subhanahu wa ta'ala dipijak-pijak. Nah, diremeh-temehkan, direndahkan. Maka di antara sifat dari sifat seorang mukmin adalah ia harus memiliki ghirah, kecemburuan di dalam mempertahankan dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Membela lambang-lambang Islam, syiar-syiar Islam. Wasahu bihadil Arabi. Dan mereka pun menghardik si badui tadi. Faya'khudh min dhalika annahu la yajuzul israr ala al-munkar. Maka diambil dari faedah ini bahwasanya tidak boleh adanya bentuk persetujuan terhadap kemungkaran. Nah, ketika kemungkaran itu terjadi, wajib bagi kita mengingkarinya. Akan saja tentu dalam mengingkarinya adalah harus memiliki hikmah. Ya. Memiliki hikmah di dalam mengingkarinya. Nah, jadi jangan jika ada sebuah kemungkaran terjadi, dibiarkan, ya, dilihat saja, ditengok saja, tanpa adanya bentuk pengingkaran terhadap itu. Sebab wajib bagi kita ayuhul muslimun menginspek kemungkaran itu apabila kemungkaran itu terjadi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, bahwa kebaikan umat ini adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang baik dan mengingkari yang munkar. Dan baginda Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. "Wa in lam yastati' fa bi lisani," dan jika ia tidak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup dengan lisannya, maka qalbihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya, yaitu membencinya, dan itu merupakan adhafun iman. Bagi wajib mubadaratu bil inkari ala fa'il munkar, bahkan yang wajib adalah segera mengingkari pelaku kemungkaran tersebut. Walakin jika kanat mubadaratu tuaddi ila amrin akbar darara, akan siapa bila tindakan segera mengingkari kemungkaran tersebut dapat membawa kepada perkara yang lebih mudarat. Ya, segera mengingkari kemungkaran, tapi dia bisa membawa kepada perkara yang lebih besar maksudnya. Fa'inal wajib ta'anni, maka yang wajib adalah sikap ta'anni, sikap, ya, tidak tergesa-gesa. Ini yang wajib. Nah, jadi kalau sikap pengingkaran tadi segera mengingkari kemungkaran ini ternyata membawa ke mudharat yang lebih besar. Maka barakallahu fikum, yang wajib adalah ta'ani. Dan ta'ani itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Hatta tazula hadhihi al-mashkalatu al-kubra, hingga kerusakan yang besar itu menjadi hilang. Walihada nahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal tajarahu an yanhau al-arab wa yasihu bihi. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam melarang mereka, para sahabat, menegur keras mereka dari melarang si badui ini dan menghardiknya. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam melarang mereka. Ya. Akan tetapi hendaklah ditegur si badui ini dengan cara yang hikmah. Cara yang baik, disebabkan dia adalah seorang yang jahil, ya, ghair muta'addib, orang yang tidak berbudi pekerti, tidak beradab. Disebabkan dia seorang Arabi, seorang yang tinggal di hidup di pedalaman-pedalaman yang mereka jauh daripada ilmu. Ini adalah antara ibrah atau pelajaran yang salah yang bisa dipetik dari kisah badui dari hadis Anas bin Malik yang kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya tentang si badui yang tinggal. Insyaallah taala kita cukup sampai sini. Kelanjutan dari ibrah yang kedua atau pelajaran yang kedua yang bisa dipetik dari kisah ini. Bismillah yang sekarang kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Tabbala. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.